بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah memelihara dan menjaga kita semua dengan nikmat dan petunjuk-Nya hingga kita tetap dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan tetap berislam, dan kita bisa beramal saleh. Ini adalah nikmat yang paling besar. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Sehingga Allah wasiatkan kepada kita segenap mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dalam majlis yang paling mulia. Majlis ilmu. Kita berharap kepada Allah. Semoga majlis ini akan menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah sampaikan dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami, kata Allah, telah ciptakan kalian laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sehingga terjadilah manusia berbagai bahasa, berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini. Itu Allah jadikan demikian lita'arafu, agar supaya kalian saling kenal mengenal. Dan Allah habarkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling takwa. Allah tidak mengatakan bangsa ini yang paling takwa, yang paling mulia, suku ini yang paling mulia. Allah tidak memandang dari bangsa dan sukunya, tapi yang Allah pandang dari sisi ketakwaannya. Siapa yang semakin takwa, maka ia yang semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita telah sadari dan kita telah mengerti, ternyata kemuliaan di sisi Allah diukur dari ketakwaan kita. Karenanya hendaknya kita cari jalan bagaimana untuk meraih takwa itu. Maka di sini kami sampaikan apa yang disampaikan Syekh Abdullah ibni Jarullah rahimahullahu taala khususnya bagi para pemuda, untuk bisa mewujudkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalannya. Ada 7 jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan takwa kepada Allah ta'ala. Dan tentunya ketika kita mengetahui puncak kemuliaan dari sisi Allah dari takwa kita, semua kita mesti berupaya. Bagaimana menjadikan diri kita takwa? Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan penyayang senantiasa memberikan wasiat kita untuk terus bertakwa kepada Allah. Begitu pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau senantiasa wasiatkan untuk kita bertakwa kepada Allah. Sampai berulang kita dengar setiap kali ada kajian atau khutbah. Seperti wasiat yang kami bacakan tadi. Allah kadang menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan Allah mengatakan ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Allah seru segenap manusia. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah. Di samping Allah Ta'ala katakan kemuliaan di sisi Allah tergantung dari sisi takwanya. Dan ini adalah berarti kesempatan bagi seluruh kita manusia untuk berlomba. Kalau seandainya Allah menentukan kemuliaan dari sisi jabatan atau keturunan, mungkin hanya orang tertentu yang dapat kemuliaan. Dan Allah tentu tidak adil dalam perkara ini karena Allah ciptakan manusia takdir berbeda. Kalau dilihat di sisi hartanya juga tentunya orang tertentu yang bisa mendapatkan surga, yang kaya yang dapat surga. Namun Allah tidak letakkan di situ keadaannya. Karenanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sungguh Allah Ta'ala membagi akhlak di antara kalian manusia sama halnya seperti Allah membagi rizki di antara kalian. Allah tidak jadikan manusia sama dalam akhlak seperti Allah tidak jadikan manusia sama dalam rizki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa, pas-pas saja. Begitupun dalam sisi akhlak, ada yang terpuji mulia, ada yang tercela. Dan ada yang biasa-biasa. Itu manusia. Allah ciptakan seperti itu. Dan beliau katakan, innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man lam yuhib. Sungguh Allah akan memberikan dunia ini. Allah berikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai. Juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Kemudian beliau sampaikan, wala yu'til iman illa man yuhib. Namun Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali hanya orang-orang yang Allah cinta. Makanya hadirin, kita syukur kepada Allah sampai detik ini Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Ini bukan karena pemberian dari manusia atau kita upayakan, tapi ini anugerah Allah Ta'ala. Baik hadirin, kita lanjutkan petunjuk yang beliau sampaikan tentang jalan untuk mewujudkan ketakwaan. Yang pertama, ikhlasud din lillah. Murnikan agama hanya bagi Allah. Murnikan ibadah, ikhlaskan ibadah hanya bagi Allah. Ini jalan pertama untuk mewujudkan takwa kita. Karenanya pertama kita dapatkan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah katakan dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, seorang bisa mewujudkan takwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketika orang itu dia menyekutukan Allah, hilang semua kebaikannya. Makanya Allah katakan dalam suratul Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ. Allah katakan, tidaklah kuperintahkan kalian wahai manusia kecuali supaya kalian semua hanya ibadah kepada Allah dengan memurnikan agama baginya. Hunafa, kalian jalan lurus terus menuju Allah. Itu yang Allah perintahkan. Dan hadirin, kita masih ingat hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangan beliau selesai salat asar. Beliau dikerumuni para sahabat dan masjid beliau ketika itu pasir seperti ketika itu, bukan seperti yang sekarang. Beliau garis lurus dengan tangan beliau yang halus dan mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman fattabi'u. Ini jalan Allah yang lurus, kalian ikuti jalan ini. Lalu beliau buat garis yang banyak kiri kanannya, garis-garis pendek banyak. Dan beliau mengatakan, hadhihi subul. Ini jalan-jalan kesesatan semua. Banyak, bukan sedikit. Dan beliau katakan, fi kulli sabilin minha syaitan. Di tiap-tiap jalan yang belok ini, di situ ada syaitan berdiri menghadang, mengajak kalian belok dari jalan Allah tersebut. Maka beliau kemudian bacakan firman Allah, suratul An'am, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Perhatikan ikhwah, beliau bacakan firman Allah, sungguh ini jalanku yang lurus, ikuti jalan ini, kata beliau. Allah sampaikan dalam wasiatnya yang dibacakan Nabi SAW sebelum wafatnya. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang banyak ini. Fatafarraqa bikum an sabilih. Engkau akan sesat dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bih. Itu wasiat Allah untuk kalian. Perhatikan. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang takwa. Dikatakan para mufassirin, tidak mungkin, tidak mungkin terwujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah kecuali dia harus menempuh siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini, ad-dinul qayyim. Tidak mungkin tanpa ini dia akan sampai pada takwa. Karenanya hadirin, untuk mewujudkan takwa kepada Allah, murnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan ini jalan anbiya, ini jalannya para rasul yang Allah utus mengajak manusia, liya'budullah mukhlisina lahuddin, supaya manusia menyembah Allah dengan memurnikan baginya ibadah, memurnikan baginya agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, untuk mewujudkan, merealisasikan takwa Allah, takwa kita kepada Allah, yang kedua, ihtimam bil Quran, perhatikan Al-Quran. Kaji maknanya, pahami kandungannya, amalkan konsekuensinya. Karena Quran ada dua sisi, sisi perintah, sisi larangan. Apa yang diperintah, jalankan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Demikian. Dan Allah katakan, kenapa kita perhatikan Al-Quran? Di awal kita membuka Al-Quran sudah didapatkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas ayatnya, itu kitab Al-Qur'an, tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi siapa ya? Lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak mungkin orang akan mencapai takwa kepada Allah tanpa dia perhatikan Al-Quran ini sebagai petunjuknya. Dan Allah tegaskan dalam suratul Isra, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini membimbing kalian manusia pada jalan Allah yang lurus. Sehingga ketika kita belok dari jalan Al-Quran, jalan yang lurus ini, jangan harap akan dapatkan kebaikan dan kemuliaan. Tak akan mungkin terwujud ketakwaan. Sementara jalan yang kita sudah belok dari jalan yang lurus. Hadirin. Kemudian yang ketiga. Untuk mewujudkan takwa Allah. Takwa kita kepada Allah. Ihtimam bis sunnah. Perhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Al-Quran itu kita baca sendiri, pahami sendiri, amalkan sendiri. Kecuali kita harus kembali kepada siapa yang paling mengerti Al-Quran. Tidak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah pemahaman dari apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Pahami seperti dipahami mereka para sahabat. Amalkan seperti mereka mengamalkan. Sehingga dengannya kita akan benar. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kata Allah, apapun yang diperintahkan Rasulullah SAW, diajarkan Rasulullah SAW kepada kalian, ambil. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Mudah bagi kita, karena apa? Ikut saja, teladani. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, perhatikan bagaimana mungkin akan terjadi seorang bertakwa kepada Allah sementara dirinya menyelisih sunnah, menyelisih ajaran Nabi, tidak mengikuti jalan Nabi. Sedang Nabi adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Karena itulah Allah pesan kepada kita, "Falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Waspada kalian, hati-hati kalian terhadap orang-orang yang mereka menyelisihi ajaran Nabi. Karena apa? Akan ditimpa mereka musibah di dunia, kesesatan yang menimpa mereka di dunia. Atau mereka akan ditimpa adzabun alim, azab yang pedih, yakni nanti di akhirat. Mereka akan ditimpa azabun alim. Karenanya ikhwan barakallahu fikum. Coba ambil pelajaran dari kisah ini. Datang tiga orang dari kalangan sahabat yang masih muda-muda. Menemui atau mendatangi salah satu rumah istri Nabi SAW. Untuk menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi SAW di rumah. Nah. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan dari istri beliau tentang bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya di rumah, ya, salat malamnya, ya. Masya Allah. Mereka merasa dirinya amat kecil, remeh ibadah mereka dibanding ibadah Nabi. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, "Inni la anamu abada." Kalau begitu saya tidak akan tidur selamanya. Supaya apa? Bisa ibadah terus sepanjang malam. Satunya berucap, ya, inilah asumu wala uftir. Aku akan terus puasa dan tidak akan pernah berbuka. Supaya dapat pahala banyak. Satunya lagi mengatakan, inilah atazawwazun nisa. Kalau begitu saya tidak akan nikahi wanita. Karena perempuan bikin susah. Ya, kadang-kadang bikin lalai, enggak ibadah. Dia mau supaya ibadah konsen, full ibadah hidupnya. Terdengar ucapan mereka. Coba, ya hadirin simak. Jamaah perhatikan. Dari ucapan tiga orang ini menunjukkan semangat ibadahnya atau malas ibadahnya? Semangat atau malas? Luar biasa semangatnya sampai-sampai karena semangat ingin ibadah supaya mendekati kebaikannya seperti dilakukan Nabi SAW. Sampai berucap tidak akan tidur satunya. Satunya akan terus puasa. Satunya tidak akan nikahi wanita. Supaya bisa banyak ibadah. Tapi Nabi dengar begitu. Nabi keluar. Lalu Nabi SAW berkata, antumul ladzi kultum kada wa kada. Kalian tadi itu kah yang bicara ini dan itu kah? Lalu mereka diam. Nabi berkata, wallahi innila ahsakum lillahi watqakum. Al-Qamakallahu SAW, demi Allah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah. Ini sabda Nabi SAW. Apa kata beliau? inni anamu arqud wa asum wa ufsir wa atazawwaj nisa. Saya ini tidur, saya bangun. Saya puasa, saya buka. Berbatal, berbuka puasa. Dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukan dari golonganku. Kira-kira kalau sudah begini, termasuk takwa atau tidak? Menyelisih sunnah Nabi tidak bisa. Tidak mungkin seorang akan bisa meraih takwa kepada Allah dengan benar. Sementara ia berjalan menyelisih sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Karenanya ikhwah barakallahu fikum. Allah sudah tegaskan dalam surat An-Nisa. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَسِيرًا. Allah tegaskan ini ayat. Siapapun orangnya yang ia itu telah melenceng dari jalannya Rasulullah SAW, padahal sudah jelas baginya telah sampai petunjuk padanya, dan ia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat, maksudnya tidak beriman seperti iman mereka, tidak berpemahaman seperti mereka, tidak beramal seperti mereka, ini orang akan Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya, terus semakin jauh sesatnya. Namun ingat, wa nuslihi jahannam, kami jermuskan ia dalam neraka jahanam, itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan hadirin, tidak mungkin kita hanya berpedoman Al-Quran tanpa sunnah. Itu tidak mungkin. Sehingga perhatikan Quran, perhatikan sunnah, dua-dua harus dipadu. Karena Quran global seringnya hukum-hukum yang ada di dalamnya. Seperti kata Allah, aqimis shalah wa atuz zakah, kalian dirikan sholat, kalian tunaikan zakat. Dari mana kita tahu sholat itu 5, kemudian subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ada dalam Al-Quran ayatnya? Tidak ada. Dari mana kita tahu? Dari Nabi SAW. Dan Nabi dalam menetapkan waktu sholat itu tidak, mari para sahabat kumpul. Bagaimana Rasulullah? Tidak begitu Rasulullah kemudian kita tetapkan waktu sholat musyawarah dulu. Tidak. Karena apa? Beliau sampaikan semua adalah wahyu. Termasuk menentukan waktu sholat. Tidak Nabi mengajak musyawarah para sahabat. Untuk kita tetapkan. Baiknya sholat subuh jam berapa ya? Dengar riwayat begitu enggak? Nanti sholat duhur baiknya jam berapa ya? Asal baik kita sepakatan jam berapa? Kira-kira orang kerja sudah pulang. Tidak hadirin. Karena ini sholat sudah Allah katakan. Inna sholatan kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat 5 waktu ini kewajiban bagi mukminin yang sudah ditetapkan waktunya. Lalu siapa yang menetapkan waktunya? Allah utus Jibril. Alaihissalam. Datang kepada Nabi. Di waktu ketika pertama datang. Fajar Shadiq muncul. Datang malaikat. Kum fasalli. Bangkit ai Muhammad SAW. Salatlah. Beliau bangkit. Salat. Subuh. Kemudian hilang. Malaikat Jibril ini. Datang lagi siang. Seketika matahari itu pas di ubun-ubun geser sedikit. Jawal. Ya ini sudah bergeser. Dari atas benda itu. Sudah tidak di atas persis. Datang dia katakan kum fasholli, berdirilah ayy Muhammad SAW, sholatlah. Dia pergi lagi. Terus waktu asar datang lagi. Ketika matahari dengan bayang-bayang bendanya itu, posisi matahari kalau ditegakkan bayang-bayang benda ini hampir sama dengan bendanya, lewat sedikit. Dikatakan kum fasholli. Kemudian pergi lagi. Datang lagi pas matahari baru terbenam. Dikatakan kum fasalli. Pergi lagi. Datang lagi pas awan merah yang di langit hilang. Menjelang gelap. Hilang awan merah sudah. Enggak ada lagi terang-terang di ufuk barat. Datang lagi dan berkata kum fasalli. Nabi sholat isya. Pergi lagi. Terus Nabi paginya ternyata datang waktu yang kayak kemarin. Kemarin pagi. Datangnya nanti. Setelah hampir siang matahari sudah mau terbit. Awan sudah kuning, putih sudah terang. Baru datang. Qum fasholli. Ini sholat subuh. Bangun, sholatlah. Begitu waktu zuhur, bukan pas matahari baru tergelincir, tapi setelah lewat, sudah bayang-bayang benda hampir sama dengan bendanya, bayang-bayangnya dengan bendanya hampir sama. Datang lagi dan berkata, Qum fasholli, bangunlah, sholatlah, sholat zuhur. Asar begitu, ketika mau terbenam matahari, datang lagi. Qum fasholli. Terus, maghrib datangnya ketika awan merah sudah hampir habis. Datang lagi, sholat maghrib. Dan sholat malam, tengah malam baru datang lagi. Kata beliau, Jibril alaihissalatu wassalam, di antara dua waktu itulah waktu sholatmu. Berarti Nabi bikin sendiri atau diajari? Wahyu ya ikhwah. Wahyu. Makanya, ini ibadah semua ya telah diterangkan, diajarkan oleh Nabi. Tidak, ketika kita ingin mewujudkan ibadah yang benar agar terwujud takwa, perhatikan Qur'annya, perhatikan sunnahnya. Siapa yang tidak perhatikan, tidak mungkin. Sehingga mereka yang menyelisih sunnah, makin lama makin semangat mereka, makin jauh dari sunnah, makin jauh dari ketakwaan. Tidak mungkin akan Allah terima amalannya, sementara apa? Dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima. Kelima ke empat? Nah itu. Kelima ke empat. Tadi sudah berapa? Yang pertama? Ikhlas. Kedua, perhatikan Quran. Ketiga, perhatikan sunnah. Baik, yang keempat, ya, hafidhu ala salawat. Pelihara sholat lima waktu. Yang kelima, ya, yang keempat, ya, pelihara sholat lima waktu. Karena ini perintah Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kalian pelihara sholat yang lima waktu. Terutama sholatul wusta, sholat pertengahan, subuh dan asar. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sholat lima waktu ini adalah merupakan perintah Allah yang paling agung, istimewa. Karena Allah tidaklah perintahkan ini, ya, melainkan apa? Langsung dinaikkan beliau. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Menghadap Allah Ta'ala. Untuk menerima perintah ini. Dan Allah perintahkan kita pelihara. Bukan yang penting sholat. Tapi Allah perintahkan pelihara. Maksudnya rukun-rukunnya. Ya, wajib-wajibnya sholat. Sunnah-sunnahnya. Ya, sehingga khusyuknya, tumakninanya semua diperhatikan. Jamaahnya juga diperhatikan. Jangan yang penting sholat. Hadirin. Pentingkan sholat. Ya. Pentingkan sholat. Sehingga Anda orang yang bertakwa mestinya apa? Biarpun lagi kerja, tetap kerja ingat sholat. Ini bagus. Atau lebih bagus sholat ingat kerjaan. Mana lebih bagus? Bagus orang yang sholat ingat kerja atau bagus orang yang kerja ingat sholat? Kalau orang sholat yang diingat kerjaannya berarti gak khusyuk. Gak bagus lah. Iya kan? Iya, dia sholat tapi ingin kerja. Tadi belum selesai ini, pasang ini, waduh. Kerjaan terus yang diingat. Bagus orang kerja, orang jualan di toko, pelanggan banyak datang, maaf, sudah ada, nanti urusannya, tutup dulu. Ini bagus, kerja, ingat sholat. Tapi sholat, ingat, pelanggan banyak ini, imam bacaannya panjang lagi. Hadirin, terutama Jum'ah, khutbahnya lama, sudah teriak-teriak di hatinya. Ini khatib lama-lama ini khutbahnya bagaimana ini? Ya, subhanallah. Hati-hati hadirin. Ini ibadah yang diingat kerjaan. Jarang orang kerja ingat ibadah lah, ini yang repot. Makanya kalau orang ingin mewujudkan takwa itu perhatikan sholatnya, apalagi sholatul wusta. Karena itu hadirin, beliau telah ingatkan yang Allah hisab pertama-tama di amal kita sholat. Kalau baik baik yang lain, kalau rusak rusak yang lain. Dan kenapa sholat wusta ini? Istimewanya apa? Itu kan kita dapat di dalam hadis bahwa malaikat itu akan menjaga manusia itu dua sip. Yang tugas malam, tugas siang. Dan akan melaporkan di antara dua waktu ini. Waktu subuh dan waktu asar. Sehingga yang jaga malam dari mulai asar sampai subuh. Lapor kepada Allah, ditanya, bagaimana hambaku? Dia mengatakan, aku datang, dia sholat. Ku pergi, dia sholat, ya Allah. Begitu yang datang siang. Lapor, bagaimana hambaku? Aku datang, dia sholat subuh. Aku tinggalkan, dia sholat asar. Maksudnya asar. Sehingga orang ini, karena menjaga sholatnya, terlaporkan dalam keadaan selalu sholat. Masya Allah hadirin. Tapi ingat, jangan cuma pilih dua sholat toh. Yang lain gak dikerjakan. Oh, ini namanya gak menjaga. Yang penting dua, asar sama subuh toh. Iya betul, tapi istimewanya ini lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan. Semua harus. Laki-laki dan wanita sama. Bahkan kalau seorang wanita, dia bisa menunaikan lima waktu dan menjaga sempurna sholatnya, Masya Allah. Perhatikan ini wanita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ayyumam ra'atin idha sholat khamsaha, wahsanat farjaha, wahsamat syahra, wahsanat farjaha, wa ata'a zawjaha, daholatil jannah min ayy ababin samaniyatin syi'ti. Awkamakallah SAW. Wanita manapun, siapapun dia, kalau lima waktu sholat ditegakkan, puasa Ramadan dipenuhi, dia memelihara kemaluan, menjaga kehormatan, taat kepada suami, maka akan diserukan kepada masuklah ia ke dalam surga. Dari pintu delapan, mana yang disuka? Masya Allah hadirin, diserukan, masuklah dalam surga. Dipersilahkan. Namun kebanyakan wanita, sedikit sekali yang memperhatikan sholatnya. Kebanyakan lupa, mengabaikan sholat, atau menunda-nunda sholat. Sudah isa? Sedikit lagi. Yang kelima hadirin, untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah, gunakan waktu yang Allah berikan untuk beramal soleh. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk beramal amalan-amalan soleh. Karena sungguh hadirin, waktu akan terus berjalan berlalu dan tidak akan pernah mundur balik ke belakang. Terus, kalau ini malam kita dapat di malam Ahad, ini tidak akan mungkin kembali. Ini akan berlalu. Kalau kita kosong, tidak ada amal soleh padanya, sungguh sia-sia umur kita. Dan kita akan merugi. Sampai Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr. Ilal ladina amanu wa amilu salihat. Demi waktu, sungguh manusia benar-benar rugi. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Ini Allah selamatkan dia. Termasuk orang-orang yang dia aman dari kerugian karena menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Dia gunakan untuk menuntut ilmu, untuk menambah keimanannya. Dia gunakan untuk beramal soleh. Karena kita tidak mungkin beramal tanpa ada waktu yang ada. Karena waktu adalah zaman, waktu, tempat beramal. Kalau tidak ada waktu, tidak mungkin kita mau beramal. Karena itulah orang yang bertakwa akan sangat memperhatikan waktunya. Yang amat sangat limit dan sedikit. Karenanya hadirin, Allah ingatkan kita. Ya ayuhalladzina amanu, ittaqullah wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan perhatikan tiap diri kalian apa yang kalian siapkan untuk esok setelah kalian meninggal dunia. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Hadirin, renungkan. Kematian datang tak pernah kasih kabar sebelumnya. Ajal datang begitu saja tiba-tiba menjemput kita. Apakah kita siap kalau sebentar ajal datang? Wallahu alam hadirin. Kita dalam urusan dunia, kalau tahu besok kita ya, atau sebentar malam kita mau berangkat ke Jakarta, atau besok kita berangkat ke Jakarta, ini hari kita sudah siap cari tiket. Terus siapkan bekalnya. Terus siapkan kendaraannya. Siapkan apanya untuk pergi ke bandara. Betul tidak? Persiapan sudah. Apalagi apa? Kalau jalan macet kita sudah pusing. Jangan-jangan terlambat. Khawatir terlambat. Hadirin, kita akan berusaha untuk menepati waktunya. Kalau terbang jam 12, dari jam 10 harus lapor. Berusaha bagaimana sampai sebelum jam 12. Ini hadirin, kepergian yang ditentukan. Kita harus bersiapkan diri seperti itu. Kira-kira untuk persiapkan kepergian yang tidak ditentukan waktunya, lebih siap atau lebih santai? Mestinya lebih siap atau lebih santai? Mestinya kita lebih siap. Makanya orang yang cerdik pandai, yang bertakwa pada Allah, dia adalah orang yang selalu siap siaga menghadapi ajal. Kapan datang? Siap. Karena ya hadirin, kalau kita ingin dapatkan surga, istiqomah di atas takwa ini. Selalu siap. Karena kita tidak tahu kapan ajal tiba. Makanya Nabi berpesan, ittaqullaha haitsuma kunta. Engkau takwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun kau berada. Setiap saat, setiap waktu, jaga ketakwaan. Jangan kita takwa kalau ada teman, hilang takwa kalau sendirian. Kalau pergi dengan teman, sama-sama sunnah, jaga. Kalau pergi sendiri, rasa aman. Buang atribut sunnahnya, aman dirinya. Jangan begitu. Lihat di mana Allah. Jaga. Makanya yang kelima, yang keenam, untuk mewujudkan takwa kepada Allah Ta'ala, hendaknya cari teman-teman yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang takwa. Orang-orang yang soleh. Kenapa kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu, ya, agamanya tergantung temannya. Kalau kita ini ingin takwa, tapi teman-teman kita orang yang gak ngerti agama, repot hadirin. Kita mau sholat, mereka gak kasih kesempatan. Ya, kita kadang-kadang terbawa lalai dengan mereka. Tapi kalau kita teman orang yang takwa, orang yang baik, masya Allah, sebaik-baik atau seutama-utama anugerah Allah inilah, kita diberi teman yang baik. Saat kita sakit, teman kita doain, la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Senang hati rasanya, tentram, tenang, karena teman mengingatkan. Saat kita sedih, teman kita bisikan ayat Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Masya Allah hadirin. Saat kita kena musibah, diuji lagi, kita dapat ujian, ya, diingatkan, isbiru, innallaha ma'asabiri. Sabar, Allah bersama orang yang sabar. Tenang hatinya hadirin. Tapi kalau kita teman dengan teman-teman yang tidak baik, yang agamanya tidak ada, masya Allah hadirin, ya, sebentar-sebentar diajak mabuk, kita enggak ikut minum, dibilang kosok suci saja. Rasa dulu sedikit ya. Begitu. Kita bingung, enggak berteman dengan dia, enggak punya teman. Cari makanya teman yang baik. Jangan teman yang begitu, tukang mabuk, tukang panjudi, tukang begini, tukang begitu. Janganlah. Cari teman yang baik yang mengajak kita. Ketika kita malas untuk kita ke masjid, dimotivasi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ayo kita bersegera untuk mendapat ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo cepat. Ini teman yang baik akan mengajak kita pada selalu pada kebaikan. Makanya hadirin, Nabi berpesan, cari teman yang baik. Yang terakhir hadirin, karena sudah Isya. Ya, masuk Isya. Kurang? 5 menit. Yang terakhir hadirin, untuk kita mewujudkan takwa kepada Allah, di samping cari teman yang baik. Karena apa hadirin? Agama kita ini akan tergantung teman. Kalau teman kita ini orang-orang yang gak jelas agamanya, gak jelas manhajnya, kita akan terpengaruh. Apalagi teman-teman kita kalau bergaul dengan teman yang manhajnya lembek, ikut lembek. Yang manhajnya keras, ikut keras. Yang manhajnya kayak khawarij, ikut jadi khawarij. Bahaya ini. Kenapa? Yang namanya hawa ini akan menyebar, menular cepat. Sehingga kalau kita berteman dengan mereka alul hawa, orang-orang pengikut hawa nafsu, kita akan kena penyakit hawa nafsu. Kita berteman dengan al-bid'ah akan cepat ke bawah bid'ah. Seperti itu. Kita berteman dengan sunnah, ikut ke bawah sunnah. Itu baik. Dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW sampai menggambarkan, ya tajar al-hawa finnas kama tatajar kalaba fisahibihi. Akan menyebar, menjalar, menular penyakit hawa nafsu di tengah-tengah manusia ini seperti menjalarnya rabies pada diri penderitanya. Begitu seorang digigit anjing gila, maka seketika itu akan menyebar virus dalam seluruh tubuhnya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, lam yada' minhu irkun wala mafsalun ila dakhilahu. Tidak akan tersisa satu urat, satu sel dari tubuh kita pas akan dimasuki virus itu. Sehingga seketika orang itu akan menjadi gila, kayak anjing gila itu. Dan dia akan mencari mangsa gigit yang lain. Pernah lihat orang kena rabies? Itu pernah ada tetangga di rumah sakit, sebelahnya orang rabies. Enggak bisa tidur. Kenapa? Ini kayak anjing maunya nerekam terus. Tahu anjing kan? Apa kita pernah tutup mulut? Senyum, pernah. Pernah lihat anjing senyum? Tutup mulut. Dia terlalu buka mulutnya. Apalagi kalau anjing gila, ngeri. Dia lihat orang atau lihat yang lain itu kayak bagaimana? Itu lihat hadirin. Hawa digambarkan seperti ini. Dan sisi jeleknya, rabies ini penyakit yang orang itu kalau terkena akan menjauh dari air. Sehingga dia mati dalam keadaan haus. Air ada tapi dia menjauh. Tidak mau. Begitupun ini alul hawa. Tidak mau sunnah. Anti sunnah. Sunnah dijelaskan ini sunnahnya. Ini hadis Nabi. Ini petunjuk Allah. Ini petunjuk Nabi. Tidak mau dia. Sehingga mati dalam keadaan mengikuti hawa nafsu. Faham maksudnya. Gambaran yang gamblang jelas dan begitu jelek penyakit itu. Menyebar begitu cepat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah. Cari teman yang baik. Yang terakhir. Agungkan syiar-syiar Islam. Karena Allah katakan. Wa may yu'adhim sya'airallah. Faminha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam. Ya syiar-syiar Allah. Itu termasuk takwa hati. Contoh hadirin. Pakaian. Pakailah pakaian yang sunnah. Karena sungguh. Antum bisa rasakan. Kalau orang berjalan pakai jubah, pakai begini insyaallah. Beda tentunya kalau orang berjalan pakai oblong, koboi pakai. Tentu beda rasanya. Rasa apa? Rasa malu kalau kita mau bikin hal yang enggak baik. Artinya dari pakaian sudah mempengaruhi. Hati ini akan terpengaruhi. Dari ucapan. Biasakan ucapan yang baik sehingga hati akan jadi baik. Makanya kata Nabi SAW. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu. La yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Tidak istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Hati tidak istiqomah sehingga lisan ini istiqomah. Makanya Allah katakan ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapannya kita biasakan ucapan yang baik, agungkan syiar-syiar Islam. Ya, dari sisi ucapan, dari sisi pakaian, dari sisi amalan tunjukkan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata waktu sudah masuk isya. Insyaallah demikian 7 perkara untuk mewujudkan takwa kepada Allah. Tempuhlah cara ini semua. Ikhlaskan, murnikan ibadah hanya kepada Allah. Perhatikan Quran, perhatikan sunnah. Jaga sholat 5 waktunya. Kemudian, ya manfaatkan waktu seefisien mungkin. Seperti pesan Nabi SAW, istanil khomsan qabla khomsin. Kau pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 keadaan. Sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu. Kemudian gunakan longgarmu sebelum sibukmu. Yang keempatnya gunakan waktu, ya apa? Sehatmu sebelum sakitmu. Waktu apa? Mudamu sebelum waktu pikunmu. Yang terakhir, yang kelimanya, gunakan waktu hidupmu sebelum matimu. Artinya jangan kita nunggu. Mumpung sehat, ayo beramal. Jangan besok, bisa jadi sebentar malam sakit, besok gak bisa apa-apa. Hati-hati. Jangan nunggu sibuk datang. Mumpung longgar, ayo ada tempat kita talin. Nah besok sana, hadirin, besok sibuk, gak bisa. Itulah hati-hati. Barakallahu fikum. Semoga Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang takwa, yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.